Suka mendewek ditiangi menahan adot yang terjadi masih kesambat tersna kapining hadi yening timpa pedidi masih ngedotin bersumben ada geletak bayu ne memudah anak lel buka adi semenyet dewek ngelasa sing pakati yang sing kenyang yang pami yang sedi anak mebarapa yang je ane bercata sinap penang oh pelik menyadia kursi yang gemetan di sejauh sing pakati yang